بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sampai pada pembahasan Al-Mutlaq wal-Muqayyad. Allah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-mutlaku wal-muqayyadu. Ta'riful mutlaki. Al-mutlaku lughatan dhiddul muqayyadi. Wastilahan madalla alal haqiqati bila qaydin. Kaqawlihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa. Fakharaja biqawlina madalla alal haqiqati al-amu. لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد تعريف المقيد المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فخرج بقولنا قيد المطلق العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تكييده لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تكييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تكييد مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تكييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تكييد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من القوع مفصل القف والغسل إلى المرافق. Ini pembahasan yang juga penting di dalam ilmu usul. Mengenal lafad mutlak dan lafad muqayyad. Mutlak itu lafad liddul muqayyad. Ini dua kalimat yang berlawanan ya. Ini menurut bahasa. mutlak itu artinya sesuatu yang dilepas. Kalau atlaqo yutliku, itlaq itu melepas, mutlak yang dilepas. Kalau muqayyad, dari qayyada yuqayyidu, mengikat, muqayyad yang diikat. Jadi yang satu dilepas, yang satu diikat. Sehingga mutlak itu kembalikan dari muqayyad. Kalau mutlak itu dilepas, kalau muqayyad apa? Diikat. Ini dalam arti bahasanya. Istilahan menurut istilah, kata beliau rahimahullah, ma dalla alal haqiqah bila qaid, sesuatu yang menunjukkan makna hakiki, ya, bukan majas. Sehingga mutlak ini, ini makna hakiki, bukan majas. Maknanya hakiki, sesuatu yang nyata itu. Paham? Lafaz ini menunjukkan pada suatu yang nyata. Tapi dia bila qaid, tanpa ada ikatan. Tanpa ada ikatan. Contoh misalnya, fatahriru raqabatin min qabli ayatamas. Maka kafaratnya itu adalah membebaskan seorang budak sebelum keduanya berkumpul hubungan badan. Ini untuk kafarat apa? Zihar. Perhatikan di situ lafaz raqabah. Di situ lafaznya mutlak, membebaskan seorang budak. Tidak ada di situ apa? Ikatan. Budaknya harus mukmin. Tidak ditentukan ya. Atau harus apalagi ya, lelaki, perempuan, besar, kecil, kulit hitam, kulit putih, tidak disebutkan. Ya budak. Apa yang itu sudah masuk dalam makna budak. Jelas. Maka ini lafaz apa? Lafaz mutlak. Ya, dimaknakan sesuai dengan penggunaannya. Budak itu digunakan untuk apa? Nah, maka apa yang masuk dalam pengertian budak itu yang dimaksud, tanpa membatasi yang satu tidak yang lainnya. Kata-kata madalla 'alal haqiqah ini, kata Syekh, untuk mengeluarkan makna am. Apakah am itu tidak makna hakikah? Kata Syekh, dia yadullu 'alal umum la 'ala mutlaqil haqiqah faqat. Menunjukkan am itu sesungguhnya maknanya hakikah, nyata, tapi nyata yang umum. Ini umum itu artinya apa? Meliputi semua anggota. Ya. Kalau mutlak, dia tidak meliputi semua anggota, tapi satu dari anggota tadi sudah apa? Dimaksud. Jelas. Misalkan kalau umum ya, innal insan, sesungguhnya manusia. Ini semua manusia. Bang, semua manusia itu namanya umum. Kalau mutlak, ya, ro'ay itu insanan, aku melihat seorang manusia. Ya, walaupun enggak semua, satu. Ya. Yang penting dia masuk dalam apa? Arti manusia. Ya. Itu bedanya. Bedanya mutlak sama am. Ya. Nah, kalau mutlak itu sebatas makna hakiki, tidak ada pengertian umum. Jelas. Kalau am itu disaling memiliki makna hakiki juga umum, meliputi seluruh anggota-anggota lafaz tadi. Jelas. Naam. Kemudian pernyataan bila qaid. Makna hakikinya itu tanpa qaid, tanpa ikatan. Ini untuk mengeluarkan lawannya, yaitu muqayyad. Ya, kalau muqayyad nanti dia memiliki makna hakiki tapi ada qaidnya. Paham? Naam. Ini. Kemudian beliau memberi faedah al-amal bil mutlak, mengamalkan lafaz yang mutlak. Artinya ketika kita mendapati dalam lafaz dalil lafaz yang mutlak, maka wajib kita artikan sesuai dengan dalalatul lafaznya. Kalau itu menunjukkan makna mutlak, ya mutlak. Jangan kita keluarkan dari makna asalnya illa bidalil, kecuali dengan dalil. Ya, yaitu ala taqidih, yang menunjukkan adanya pembatasan. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada asalnya. Jadi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti tentang apa yang Dia firmankan. Dan maka ketika Dia memfirmankannya dengan lafaz yang mutlak, dalam keadaan Allah mengerti, itu lafaz mutlak. Kita hanya dituntut apa? Memahaminya, kemudian mengamalkannya sesuai dengan lafaznya. Nah, sebagian orang terlalu mengedepankan apa? Akalnya. Ketika dia mendapatkan dalam Al-Qur'an lafaz mutlak, akalnya enggak terima. Kemudian dia mengatakan, ini enggak mungkin. Ya, ini harus diqaid. Kata-kata ini seakan-akan maksudnya baik, tapi sesungguhnya di situ adalah suatu yang menunjukkan tidak beradabnya hamba kepada Rabb-nya. Bagaimana dia bisa merubah sesuatu yang mutlak kepada yang muqayyad tanpa dia mendatangkan hujjah? Apakah dia menyangka Rabb-nya tidak mengerti perbedaan lafaz mutlak dan muqayyad? Nah, itu ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dalam Al-Qur'an lafaz yang mutlak, itu harus dipahami dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu mutlak. Nah, begitu. Sehingga tujuan kita adalah memahaminya dan mengamalkannya sebagaimana adanya. Kata Syekh, di annal amal bin nusus kitab sunnah wajib ala ma taqtadihi dalalatuha. Karena mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu wajib menurut apa yang ditunjukkan oleh petunjuk lafadznya, dalalatul lafadznya. Kalau lafadznya menunjukkan makna mutlak, ya mutlak, wajib seperti itu, jangan dirubah-rubah. Hatta yakuma dalil ala khilafi dalil, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan kebalikan dari itu. Jadi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya juga, tidak dari kita sendiri. Paham? Nah, ya kata Syekh, kalau ada datang nas mutlak, ada nas muqayyad, bagaimana? Lafadznya sama, cuma yang satu ini mutlak, yang satu muqayyad. Bagaimana kita menyikapinya? Syekh mengatakan, in kana al-hukmu wahid. Kalau hukumnya wahid, hukumnya satu, maka wajabat taqyidul mutlaq bihi. Wajib mengqaid, membatasi yang mutlak dengan yang muqayyad. Istilahnya, yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Yang mutlak dibawa pada makna muqayyad. Ini kalau apa? Hukumnya satu. In kana al-hukm wahid. Kalau hukumnya satu. Contohnya apa? Ini. Fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa. Maka kafaratnya adalah membebaskan seorang budak sebelum keduanya berhubungan. Yang tadi ya. Kafarat dihar. Di situ lafaz raqabah mutlak atau muqayyad? Fatahriru raqabatin mutlak. Mutlak. Di situ enggak ada qaidnya ya. Seorang budak, bebaskan seorang budak. Nah itu tidak ditentukan budak yang seperti apa, yang kayak gimana. Lihat lafaz yang lain dalam ayat yang lain, fatahriru raqabatin mu'minah, maka kafaratnya adalah membebaskan seorang budak yang beriman. Di sini hukumnya sama, yaitu membebaskan seorang budak. Cuma yang pertama enggak ditentukan harus beriman, yang kedua ditentukan harus beriman. Di sini ada lafaz mutlak dan ada lafaz muqayyad. Yang mutlak raqabah, yang muqayyad raqabah mu'minah. Hukumnya wahid, yaitu tahrir, bebaskan. Paham? Maka dalam kondisi seperti ini, al-mutlak yuhmalu ala al-muqayyad, yang mutlak dibawa pada makna muqayyad. Sehingga membebaskan budak pada kafar dihar itu sama artinya dengan membebaskan budak pada kafarat qatl, yaitu dipersyaratkan harus orang yang beriman. Paham? Karena di sini hukumnya satu. Paham? Al-hukum wahid. Ini contoh terapannya. Kata Syekh, fal-hukum wahid wa huwa tahrir raqabah. Hukumnya satu, yaitu memberikan budak. Fayajibu taqyidul mutlaq, maka wajib membatasi, mengqaid yang mutlak tadi pada kafarat dihar bil muqayyad fi kafaratul qatl, yaitu lafaz mu'minah. Sehingga dipersyaratkan ketika membebaskan seorang budak itu apa? Budaknya harus beriman. Beriman. Jadi, contoh yang kedua, kalau hukumnya tidak sama, tidak satu, lafadznya sama, yang satu muqayyad, yang satu mutlak, yes? Tapi hukumnya beda, maka yang demikian ini tidak diterapkan kaidah tadi, tidak yang mutlak dibawa pada muqayyad, tidak. Jadi masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Paham? Amila bikulli wahid ala ma warada alaih. Masing-masing diamalkan sesuai dengan yang datang. Kalau yang ini dari yang mutlak, ya mutlak. Kalau yang muqayyad, muqayyad. Tidak bisa dicampur adukan. Paham? Karena hukumnya beda. Contoh, dalam masalah memotong tangan, atau dalam masalah istilah tangan di sini, Allah Ta'ala berfirman, wassariqu wassariqah faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangan mereka berdua. Lafadznya aydi, ya, tangan, mutlak tangan. Dalam ayat wudu disebutkan, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Apakah difahami berarti memotong tangan pencuri itu potongnya sampai siku? Karena dalam ayat tentang wudu, aydikum, ya aydi tangan itu dikaitkan ilal marafiq. Tidak. Kenapa? Karena hukumnya B, tidak. Kalau yang pertama adalah hukumnya dipotong, kalau yang kedua hukumnya dicuci. Jelas? Nah, maka kata Syekh, fal hukmu mukhtalif, hukumnya beda. Fil ula al-qat'un wa fi thaniyah ghusl. Fala tuqayyadul awwal ula bi thaniyah. Maka yang pertama tidak dikaitkan dengan yang kedua, enggak ada hubungannya gitu. Paham? Karena hukumnya beda. Karena hukumnya beda. Saya mengatakan bal tabqa ala itlaqiha. Tapi memotong tangan tadi itu tetap pada kemutlakan lafadznya. ya, yang sah disebut sebagai apa? Tangan. Nah, wa yakunul qat'u minal qaul. Pemotongannya dari al-qaul ini misalikaf. Ini apa? Sendi telapak tangan ini. Ini sudah sah untuk dikatakan apa? Tangan. Bahkan demikian yang disebut dalam hadis dan pengamalan sahabat ya. Sampai sini. Tidak sampai sini. Nah, ini gambaran singkat tentang mutlak dan muqayyad. Bisa dipahami? Jadi mutlak dan muqayyad itu sama-sama menunjukkan makna hakikat. Bedanya kalau mutlak itu bila qaid. Kalau muqayyad ada qaid. Qaid itu kadangkala berupa apa? Na'at, sifat. Kadangkala berupa mudhaf ilaih. Atau kadangkala berupa muta'alliq. Jar majrur, dzaraf, gitu ya. Itu kalau antum kembali ke pelajaran nahwu di sana ada. Ya. Adapun kalau di kitab yang lain ya ada lebih luas pembahasannya. Ana enggak tambahin yang lain ya. Ini saja sebagai penglandasan. Apa mutlak, apa muqayyad. Lughatan wa istilahan. Kemudian bagaimana mengamalkannya. Tambah? Tambah Pak cukup? Tambah, fadhol. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mujmalu wal-mubayyanu. Ta'riful mujmali. Al-mujmalu lughatan al-mubhamu wal-majmu'u. Wastilahan ma yatawakkafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى wa aqimus salata fa inna kayfiyata iqamatis salati majhulatun tahtaju ila bayanin wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi qawluhu ta'ala wa atuz zakata fa inna miqdaruz zakati alwajibati majhulun yahtaju ila bayanin ta'riful mubayyani المبين لغة المظهر والموضع موضح المظهر والموضح واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإتياء والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين العمل بالمجمل yajibu 'alal mukallafi aqdal 'azmi 'alal 'amali bil mujmali mata hasala bayanuhu. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usuliha wa furu'iha hatta tarakal ummata 'ala syari'atin baydha'in nakiyatin lailuha kanaha lailiha kanahariha walam yatrukil bayana 'indal hajati ilaihi abadan. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli aw bil fi'li aw bil qawli wal fi'li jami'an. Misalu bayanihi bil qawli ikhbaruhu an sabatiz zakati wa maqadiriha kama fi qawli sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al usru. Bayanan li mujmali qawlihi ta'ala wa atu zakata. Wa misalu bayanihi bil fi'li qiyamuhu bi af'alil manasiki amamal ummati bayanan li mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa kadhalika salatuhul kusufu 'ala sifatiha ya fil waqi'i bayanun li mujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum minha shay'an fasallu. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li bayanuhu kayfiyatus salati fa innahu kana bil qawli kama fi haditsil musii fi salatihi haitsu qala sallallahu alaihi wasallam idza kumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbal al-qiblata fakabbir al-hadithu. Wa kana bil fi'li aydan kama fi hadithi Sahl ibn Sa'din As-Sa'idi radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qama 'alal minbar fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal minbar al-hadithu. Wa fihi thumma aqbala 'ala an-nasi wa qala inna ma fa'altu hadha li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati. Nah, ini pembahasan berikutnya yang juga penting dalam ilmu usul, mengenal mujmal dan mubayyan. Kalau arti bahasanya mujmal itu mubham, enggak jelas. Ya, ja'a rajul, datang seorang lelaki. Siapa ini dia? Enggak jelas. Ya. Itu namanya apa? Mujmal. Ya. Kalau mubayyan itu muwaddah, yang dijelas, muzhar, yang ditampakkan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ya. Ini namanya dia apa? Mubayyan. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah, kalau mujmal itu ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairi. Suatu lafaz yang untuk memahami maksudnya itu bergantung pada lafaz yang lain. Tidak bisa apa? Berdiri sendiri di dalam memahaminya. Kayak tadi, misalkan rajul. Siapa rajul itu? Untuk bisa mengerti, dia butuh keterangan yang lain gitu ya, yang lebih detail gitu ya, yang lebih rinci. Misalkan disebut namanya, butuh nama, butuh mungkin apa lagi ya, dan seterusnya. Nah, Ah, yang dibutuhkan itu dalam mahnya imma fi ta'yini, dalam menta'yin siapa gitu dia, lelaki ini siapa? Zaid, Amr, Khalid atau siapa? Kan gitu. Butuh ta'yin. Kalau mujmal itu enggak ada ta'yin. Nah, atau butuh sifatnya. Lelaki tadi gimana sifatnya? Lelaki jangkung, enggak kan? Lelaki gemuk. Nah, butuh diterangkan sifatnya. Atau nekedar kadarnya. Nah, misalkan saya membeli kain. Ini mujmal. Ini kadarnya. Berapa meter? Nah gitu. Biasanya kalau kain itu berapa meter gitu ya. Saya beli beras berapa kilo? Nah, perlu diterangkan kadarnya. Kalau enggak diterangkan, itu namanya masih apa? Mujmal. Lafaz yang itu butuh penjelasan. Masih butuh penjelasan. Kalau enggak ada penjelasan itu belum bisa dipahami maksudnya apa. Nah, entah itu bentuknya ta'in, sifat atau miqdar. Ta'in ya penentuan ya, zat sesuatu tadi, kayak nama misalkan ya. Atau sifatnya atau kadar. Contoh yang ta'in, lafaz quru, qur'un quru, dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru di sini dalam bahasa Arab itu artinya bisa haid bisa tuhur, bisa haid bisa suci. Nah, wanita yang dicerai itu masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Lafaz qur itu bisa artinya haid bisa artinya suci. Nah, kan enggak bisa dipahami ya. Yang mana ini? Muhtamal nih, ya. Mungkin ini, mungkin ini. Maka lafaz yang seperti ini namanya lafaz mujmal. Istilah apa? Masih bercabang. Bisa jadi ini, bisa jadi rajul, bisa jadi Zaid, bisa jadi Ali, bisa jadi siapa lagi dia. Itu namanya dia masih mujmal. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil. Maka untuk menentukan satu dari dua makna ini butuh dalil. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Kalau semata-mata ayat ini saja tidak bisa menentukan satu dari dua makna tadi. Butuh dalil yang lain. Dalil yang lain seperti dalam hadis tentang istihadhah. Maka di situ akan jelas maksudnya apa. Contoh yang dibutuhkan itu sifatnya seperti waqimus shalah, tegakkanlah sholat. Bagaimana sifatnya, kaifiatnya? Kalau semata-mata mengamalkan ayat ini, yakin orang gak bisa ngamalkan. Ya. Jangan sampai kayak Quraniyun. Dia gampang aja buka kamus. Apa sih artinya sholat? Doa. Ya sudah, kamu berdoa kamu sudah sholat namanya. Ya gitu. Paham? Itu Quraniyun. Bilangnya apa? Enggak ada dalam Al-Qur'an penjelasan tentang kaifiat sholat. Berarti namanya mujmal. Nah gitu ya. Kembali pada asli asal bahasanya yaitu doa. Bagaimana dengan hadis? Oh, hadis gak bisa. Dia mengingkari hadis, ingkar sunnah. Paham? Quraniyun. Sehingga gak bisa mereka sholat seperti muslimin. Nah, kalau mereka sholat seperti muslimin tapi mengaku Quraniyun, itu tandanya apa? Gak konsekuen dengan aliran sendirinya. Kalau kamu Quraniyun tulen, ya gak usah sholat seperti kami. Iya. B. Tak mau. Ya, itu tandanya kamu tu bukan Quran yang tulen gadungan. Atau kamu tu enggak paham. Nah, ikut ikutan. Ini menunjukkan apa? Sangat butuhnya Al-Quran itu dengan hadis. Karena hadis itulah yang menjabarkan, menafsirkan Al-Quran. Yang mujmal dalam Al-Quran ada mubayannya dalam hadis. Kadang yang mutlak dalam Al-Quran ada muqayyadnya dalam hadis. Kadang yang am dalam Al-Quran ada khasnya dalam hadis. Ya, nggak bisa dipisahkan itu. Ibarat apa? Dua sisi mata uang. Gitu. Nggak bisa dipisahkan itu. Kamu mengaku bertamasuk dengan Al-Quran, mengharuskan kamu tamasuk dengan hadis. Kamu mengaku bertamasuk dengan hadis, tidak akan mungkin kamu meninggalkan Al-Quran. Dua-dua ini sesuatu yang saling mengharuskan. Kadang dibutuhkan tuh miqdar, kadar. Ya, seperti wa'atu zakat, tunaikanlah zakat. Berapa kadarnya? Kan enggak jelas ya. Butuh penjelasan. Maka dah hadis menjelaskan. Ya. Kalau kambing berapa, kalau sapi berapa, kalau unta berapa, kalau hasil sawah itu bagaimana? Semua diterangkan dalam hadis. Jelas? Baik. Ini mujma. Kalau mubayan tadi kebalikannya mujma. Ma yufhamul muradu bihi imma bi asli wada au ba'da tayyib. Suatu lafaz yang bisa difaham maksudnya dengan asal kalimatnya, ya. Atau adanya ta'in, apa tabiin, adanya penjelasan di situ. Nah, sehingga lafaz yang mubayyan itu ada kalanya itu bi aslil wada, dari asal kalimatnya sudah mubayyan. Seperti sama sudah jelas gitu ya. Al sudah jelas, jabal sudah jelas, adil sudah jelas, zulum sudah, itu kan sudah punya ta'rif sendiri ya. Itu sudah jelas namanya, itu namanya dia mubayyan bi aslil wada'i. Lafaz yang sudah jelas dari asal maknanya. Paham? Baik. Sehingga dia enggak butuh penjelasan yang lain. Asal maknanya sudah mubayyan. Ada kalanya mubayyan itu ba'da ta'yin, ba'da tabyin. Setelah ada penjelasan. Seperti ayat tadi. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dikatakan dia mujmal. Ya kan? Iqamatu shalah, itu zakat itu mujmal. Tapi syariat sudah menjelaskannya. Maka ketika dia sudah ada penjelasan, bukan lagi mujmal, tapi dia sudah mubayyan. Karena sudah ada tabyin. Paham? Nah, ini menunjukkan lafaz yang mujmal. Ketika sudah datang tabyin, maka dia berubah menjadi mubayyan. Bagaimana kalau tidak ada tabyin? Ya, al-amal bil mujmal. Amalkan yang mujmal. Paham? Karena itu asalnya. Ketika tidak ada apa? Tabyin. Ya Syekh, yajib 'ala al-mukallaf 'aqdul 'azmi 'ala al-amal bil mujmal. Mata hasala bayan. Apa? Di situ apa? Mata bukan? Sehingga wajib punya tekad untuk mengamalkan yang mujmal. Ya. Kapan saja terdapat penjelasan. Itu artinya punya azam. kalau saya nanti dapat penjelasan apa yang dimaksud dengan mujmal ini, saya akan amal. Artinya apa? Selama masih pada keadaan mujmal, itu belum bisa apa? Belum bisa diamalkan. Paham? Belum bisa diamalkan. Cuma dia harus punya niat. Kalau nanti ada penjelasan, saya akan amal. Paham? Dan pastinya semua itu sudah ada apa? Penjelasannya dalam hukum-hukum syariat. Ya, kata Syekh, An-Nabi SAW kun bayyana li ummati jami'a syariati. Nabi SAW sudah terangkan pada umat beliau semua syariat. Itu yang harus kamu yakini. Ya, ketika kamu menolak tadi mujmal ini sebagai ujian bagimu, PR gitu ya. Kamu harus cari mubayannya. Belum bisa diamalkan tuh. Kalau masih apa? Mujmal. Harus kamu cari mubayannya. Dan punya tekad. Kalau nanti kamu temukan, kamu amalkan. Selagi kamu belum menemukannya, maka apa? Prinsipnya tawakkuf. Menahan diri. Ya. Karena sesuatu yang punya ihtimal itu tidak bisa diamalkan. Yes. Ini dengan membuat apa? Penjelasan-penjelasan sendiri, keterangan-keterangan sendiri, cara-cara sendiri tidak bisa. Nah, harus dengan penjelasan syariat. Nah, usuluha wa furu'ah, baik itu yang landasannya, pondasinya, atau yang cabang-cabangnya. Semua urusan syariat itu sudah ada penjelasannya. Sampai dikatakan bahwa beliau meninggalkan umat ini di atas syariat yang putih, bersih, ya, jelas, terang, benderang. Yang malam itu kayak siangnya, saking jelasnya. Tidak ada sedikitpun penjelasan yang dibutuhkan yang terlewatkan, gitu ya. Sudah semua ada. Dan itu terjaga dengan jaminan Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Itu sudah istilahnya apa? Garansi dari Allah Ta'ala. Jaminan dijaga. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Maksud ada sekolah pada umat yang menerangkan al-haq ini yang nampak di atas al-haq. Takkan hilang. Dan itu adalah hujjah Allah Ta'ala atas hamba. Tinggal kitanya ini mau enggak menuntutnya, mempelajarinya, mencari. Innamal ilmu bit ta'allum wa innamal fiqhu bit tafaqquh. Nah, gitu. Kalau kamu mencarinya, insya Allah kamu dapat. Nah, tayyib. Dan bayannya ini imma bil qaul au bil fi'il au bil qaul wal fi'il jami'an. Penjelasan syariat itu ada kalanya qaul atau fi'il atau dua-duanya. Contoh yang qaul seperti masalah zakat tadi diterangkan fi masaqati sama' al usum. Ya, untuk hasil tanaman yang di air hujan, ya, dari pengairan hujan itu zakatnya 1/10. Ini satu di antara bentuk apa? Penjelasan qauliyah. Ya, atau bayan qauli dari lafaz fa'atuz zakat. Contoh yang fi'il, masalah manasik misalnya. Beliau lakukan manasik di hadapan umat sebagai bentuk penjelasan ayat walillahi ala nasi hajjal bait. Bagaimana haji itu? Kata beliau, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Ini lihat bagaimana aku melaksanakannya, ikutilah. Jelas? Beliau terangkan dengan perbuatan beliau. dari awal hingga akhirnya. Juga seperti sholat, perintah sholat. Bagaimana sholat itu? Diterangkan dengan amalan beliau. Saya disebutkan di sini, ya, tentang sholat khusuf misalnya, tentang sholat di atas mimbar. Yang kalau sholat di atas mimbar ini, penjelasannya qauli dan fi'li. Ya, qauli dan fi'li. Contoh yang qauli itu hadis musyi fi sholati. Itu qauli, ya. Ketika ada sholat, enggak benar sholat diajarin dengan apa? Qaul. Contoh yang fi'il itu ketika sholat di atas mimbar. Jelas? Nah, al-muhim demikianlah bentuk yang namanya tabyin, penjelasan. Selesai pembahasan minimal dan banyak. Tambah kan? Kamu ya. Udah, sama. Udah dulu, sama yang lainnya kita sambung di pertemuan yang datang. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al-Mubayyin ini dibahasakan mufassal juga bisa. Ya, bisa. Tabyin, tafsir, ya, sama. Dari kasus syukarian ada sekarang yang cuma mufassal. Iya. Sudah?